Bila kita masih bersama, mengapa hatiku merasa sendiri? Mencoba untuk melangkah pergi, berharap sang rindu panggil cinta lain. Namun sepertinya kau telah berpaling. Buat apa mencoba untuk bertahan bila kau tak cinta aku lagi? Sama jadi percuma. Buat apa berjanji untuk kembali bila hatimu tak di sini lagi? Lelah menanti sesuatu yang tak pasti. Lemahku digantung asmara, sirna dan perlahan padamkan bara hati. Apa arti berlari bila ku berharap kau datang kembali? Namun sepertinya kau telah berpaling. Mas, saya udah tutup kantornya, mas. Soalnya tidak ada.